saat ini. Walau menyakitkan hati, tepuk tangan buat Adela. Kita goyang di sini. motor sakalangkung apa. Tepuk tangan yang meriah dulu buat Adela.